بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Apakah kita waktu itu sedikit jumlahnya oleh Rasulullah? Beliau mengatakan bal antum yawma idzin katsir, bahkan kalian ketika itu mayoritas atau banyak. Walakinnakum ghuta'un ka ghuta'is sayl, tetapi kalian ketika itu seperti busa, semacam kotoran-kotoran buih. Dan saya buih-buih yang kerja oleh saya. Alhamdulillah. Ada sini orang bin Abbas yang cukup menggambarkan kepada kita tentang kondisi akhir umat ini. Kondisi di mana seluruh umat memiliki konspirasi untuk menjatuhkan menghabisi kaum muslimin. Diumpamakan seperti orang-orang yang rakus maka melahap satu hidangan yang ada di meja makan yang namanya kondisi yang tentu sangat jauh berbeda dengan generasi awal umat. Begitu pula ketika Rasulullah SAW menjelaskan akan adanya para penguasa-penguasa yang wali. Banyak perkara-perkara yang diingkari oleh kaum muslimin tentang penguasanya. Dalam sejarah riwayat juga cukup sebagai gambaran kondisi akhir umat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi awal umat. Maksud daripada poin ini kalau tidak harus memahiyah, seorang dari itu harus bisa melihat kondisi maunya masing-masing. Bahasa tingkatnya, jangan idealis. Sesuatu yang susah, bahkan mungkin mustahil, dia ingin menciptakan suasana masyarakat zaman sekarang ini seperti masyarakat di zaman apakah Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu arba, di zaman ulama rasyidin, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in wa tabi'in. Kalau ada yang punya pikiran semacam itu, namanya dia masih di alam berkaca, belum turun ke bumi, masih terbang di angkasa. Artinya dia kondisi wakil umat yang sekarang ini. Maka ada bila kondisi mereka sesuai dengan wakilnya itu. Ada menimut. Seorang dari yang terlalu biasa, yang kepinginnya supaya masyarakat sekitarnya kaya, masyarakat dalam perkara fiktif. Itu surprise masyarakat. Terlalu kaku dalam berdakwah kepada Allah. Penerapan agama syariahnya pun juga akan keluar biasa. Gimana mau samakan masyarakat di situ ada orang-orang semacam Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, wa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan masyarakat yang sekarang ini. Syiriknya yang masih kuat, kufurnya yang masih kuat, bid'ahnya menjatuh, kemaksiatannya di mana-mana. Maka dia pun berjauh di Allah sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Semampunya dia berupaya untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya. Dan jangan memakai target yang mulu-mulu harus memakai kondisi masyarakat generasi awal. Itu menyebabkan dia akan fashion. Dia syal di dakwah ini. Gagal dalam dakwah. Yang berikutnya ialah memperhatikan perbedaan kondisi dakwah di satu tempat ke tempat yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain, satu negara dengan negara yang lain, suatu komunitas dengan komunitas yang lain. Harus dipikirkan. Tidak semua daerah sama keadaannya. Tidak semua wilayah sama posisinya. Tidak semua kaum demikian seluruh keadaan. Seringkali masing-masing daerah punya kondisi tersendiri yang berbeda dengan keadaan di daerah lain atau daerah atau wilayah. Ini harus perhatikan baik-baik oleh perhatian ilmu. Mengetahui kondisi yang semacam ini adalah supaya ketika dia berdakwah di sebuah tempat, di sebuah daerah, menyesuaikan kondisi daerah tersebut, apa yang harus dia dakwahkan, apa yang harus dia sampaikan, dan bagaimana dalam dakwahnya. Ini kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang sejarah dakwah para anbiya wal mursalin, di antara yang Allah beritakan tentang para anbiya wal mursalin ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka di lisan qaumi dengan lisan qaumnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam firman-Nya disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma arsalna rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum al-ayat. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan lisan kaumnya, supaya rasul tadi menerangkan kepada kaum tersebut risalah dakwah. Kalimat ini saatnya kaum dengan lisan kaumnya itu menunjukkan masing-masing rasul berdakwah sesuai dengan kondisi kaumnya, dengan bahasa kaumnya, dengan keadaan kaumnya yang mungkin berbeda dengan kaum nabi yang lain. Walaupun prinsip dakwahnya sama, dakwah tauhid, tetapi lebih daripada itu menjelaskan al-haq, menjelaskan risalah dakwahnya sesuai dengan kondisi kaumnya. Sebagai contoh, ketika kita melihat dakwahnya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga menyuruhkan tauhid kepada kaumnya, ya kaumnya Abdullah Alaihi Wasallam menilai tauhid adalah prinsip itu. Selain itu, beliau melihat kondisi kaumnya. Ternyata kaumnya Nabi Rasulullah ini terjatuh dalam sebuah kemungkaran. Apa itu? Mengurangi imbang. Maka Abu Dawud dalam ayat Al-Quran ketika menerangkan tentang sejarah dakwah Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam, beliau tekankan satu makna. Kita sekedar kepada kaumnya tentang keharusan jujur dalam menimbang, tepat dalam timbangannya, jangan curang perselisihannya sesuai dengan kondisi kaum beliau ketika itu. Lain halnya dengan Nabi Lut Alaihi Wasallam, Nabi Lut juga demikian menyatakan kepada kaumnya masalah tauhid, mana menilai ghaib, wahdullah mana menilai ghaib. Semuanya sama perkara dari tauhid. Tapi apakah dalam Al-Qur'an jelaskan Nabi Lut Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Shu'aib tentang masalah timbangan? Jawabannya tidak, bukan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Jika dengan kondisi kaumnya Nabi Rasulullah beda dengan Nabi Rasulullah. Kondisi kaumnya Rasulullah SAW terjatuh pada kemungkaran yang keji, yang namanya suka dengan selama sendiri. Maka itu yang betul-betul diperhatikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan para kaumnya, terangkan hukumnya para kaumnya. Wahai, demikian pula masing-masing nabi itu semua diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saja kaum dengan lisan kaumnya. Ini juga merupakan masa sejawah. Para orang tadi pun juga demikian. Ketika dia masuk ke sebuah tempat, ke sebuah daerah, maka dia harus menyesuaikan maklumatnya dengan daerah yang dia tuju itu. Dan jangan kemudian dia samakan dengan maklumat di daerahnya dia sendiri. Mungkin sama, mungkin juga beda. Makanya harus mengetahui kondisi daerah masing-masing. Yesus beristilah Yesus, komis balas istilah balas, komis karya istilah karya. Itu namanya memiliki ilmu dalam kondisi belajar. Atau mungkin menciptakan Erwan. Tidak bisa. Bagaimana kita sampaikan Erwan? Dai ini biasa ceramah di kota metropolitan. Yang biasa melihat kemungkaran-kemungkaran yang biasa muncul di kota metropolitan. Gitu ya? Berbagai macam kemungkaran. Suatu kali, diminta jawab di perjalanan. Maka tidak mungkin dia menyampaikan sesuatu yang selama ini dia lihat di kota metropolitan, dia sampaikan di perjalanan. Orang perjalanan tidak bisa mengerti yang namanya kota metropolitan. Pernah saya sampaikan ya? Cerita Habib yang aneh itu. Berapa lupa atau berapa? Sudah. Cuma aja yang berapa lupa ya. Sudah sering orang pengen sih. Itu dakwah yang akhirnya memuksikan. Bikin orang. Apa jadi imamnya ya? Maklum lah. Habis mencari. Jadi saya jadi jangan tidak benar kalau siapa dulunya. Membaca teks khutbah yang dibukukan itu, pengarangnya pengarang dari metropolitan. Isinya yang mengupas tentang kehidupan metropolitan, tentang masalah istilah yang perempuan, apa namanya auratnya dan segala macamnya, perempuan juga sendirian atau perempuan sendiri sama untuk privasi, tentang kemarin segala macamnya. Kehidupan yang biasa itu merah tidak tapi di kota metropolitan, mungkarot yang ada pada mereka. Disampaikannya kira-kira pertahaman. Nanti mau beli rokok, super privasi apa, segala macamnya sampaikan. Wah, semangat. Gitu. Belum mengambil. Lalu-lalu. Lelah. Maka sekarang saya harus tahu kondisinya masing-masing. Ini terlain tadi merupakan prinsip yang harus pegangi terkait dengan kerajaan. Karena arsalna ar-rasulin illa bi-lisan qawmihi liyubayyin lahum. Bahkan barakallahu fikum. Dalam suatu keadaan, seorang dai pun terkadang dibutuhkan untuk mempelajari bahasa daerah yang dia tuju. Dalam rangka untuk memberikan bayan liyubayyin lahum, memberikan penjelasan kepada kaum tersebut dengan lisan mereka. Ini pun juga bisa kita lihat sehingga argumentasinya ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu untuk belajar bahasa apa? Suryanya apa ibaratnya? Suryanya dipelajari selama 15 hari laku bisa masa belajar bahasa untuk membaca surat-surat mereka dan segala macam terkait dengan kepentingan dakwah. Sehingga terkadang orang dari itu pun terkadang membutuhkan belajar bahasa daerahnya orang tersebut. Terkadang kita untuk berdakwah di daerah yang betul-betul mungkin jauh. Ini kalau yang menyampaikan bahasa Ngoko Jawa Timuran, bukan semua di masyarakat itu. Ustaz itu kok hari ngomong. Ya maklum. Terkadang ketika tidak ada lagi yang menyampaikan ilmu kepada mereka dengan bahasa mereka. Ketika Ustaz ini tadi, dia perlu belajar lebih dahulu bahasa Romi itu tadi. Supaya dihadus bahasanya, menyesuaikan kualitas bahasa Romi. Fungsinya apa? Untuk menyampaikan ilmu ini, al-hakim, islami kepada mereka dengan bahasa mereka. No masyarakat. Dan itu lebih gampang diterima. Ya, ya. Ketika ada ustaz yang Masya Allah, Jawa Injilnya itu luar biasa gitu. Mengadakan kajian dengan berbahasa Jawa. Orang-orang tua-tua yang betul-betul menjaga bahasanya itu. Wah, terakhir itu senang sekali dengan bahasa ini. Sesuatu yang jarang terjadi. Lagi terjadi. Alamak juga. Luar biasa ya. Ini semuanya untuk menyatakan al-haq kepada umat. Para teman. Ketika Nabi Ibn Darulah menyatakan untuk diminta dakwah di Inggris sana. bayangnya dua-dua. Misalkan nyatanya para masyarakat yang juga datang ke tempat kita, mereka yang lainnya, dan dibutuhkan untuk belajar bahasa mereka, belajar bahasa Inggris, gitu ya, yang bisa ngomong, lancar, tahu apa yang diomongkan tadi, bisa kamu segala macamnya, orang mau paham, terus gitu. Nah, Allah kenapa? Ketika nyawah pada mereka dengan bahasa mereka sendiri, itu lebih mengenal daripada engkau berjauh kepada mereka dengan bahasa Indonesia yang kita disemakan ke bahasa itu. Wah, yang rasanya. Siapa ya? Coba aku lihat, ya bukan seorang ya, tapi ternyata begitu. Kalau kita bicara terjemahkan, biasanya banyak yang ngantuk. Gitu ya. Lain perkara ketika orang tadi mampu dan bisa menjelang bahasa Arab dengan benar, Syekh berbicara lebih serius dong ketika ini. Lebih mantap ketika dia belajarnya dibandingkan ketika dengan terjemahan. Perkara ketika ini itu juga harus diperhatikan oleh seorang dari Allah. Ini pun juga bisa kita ambil dari hadis yang kelima. Kita hanya sebenarnya muhasib jabal radiyallahu ta'ala wa Allah ketika Rasul SAW menjelaskan kepada beliau akan datang ke kota Yaman dan dia itu banyak ahli kitab, maka dakwahnya menyesuaikan dengan kondisi kota Yaman ketika itu yang banyak ahli kitab. Wah, ini beberapa poin pada kalau itu yang harus perhatikan terkait dengan masalah prinsip dakwah sunnati wal jamaah. Semuanya kembali kepada ayat Al-Qur'an, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sebagaimana yang terangkan dulu, ya Rabbi basirah, itu basirah fi ma yad'u ilaihi. Wa basirah fi kayfiyyati dakwah, wa basirah fi ahwal al-ghayb. Punya ilmu, punya basirah tentang apa yang dia sampaikan. Punya basirah, punya ilmu tentang bagaimana cara dia berdakwah. Punya basirah, punya ilmu tentang bagaimana kondisi barokah hidupnya. Bagaimananya, bagaimana yang telah terangkan sebelumnya. Satu hadis yang kita baca untuk menyelesaikan pembahasan masalah-masalah dakwah. Sehingga pokok yang tuahnya, pembahasan yang lainnya lagi di luar pembahasan tentang masalah dakwah di Allah. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه: مناهج الدعوة توقيفية. Ini pun juga prinsip dakwah salaf yang tidak ditawar-tawar. Dia mengatakan yang namanya manhaj dakwah itu tauqifiyah. Yang namanya tauqif ialah yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu. Maka metode berdakwah, manhaj berdakwah itu harus dengan contoh Rasulullah SAW yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terima kasih kalian. Tentang apa lain di para kuat itu? Ada perbincangan yang di kalangan para dai tadi. Gimana Pak yang dapat praktisi dakwah. Nah, ada di mana bahasa yang tepat ini? Allah ibarat. Terkait dengan masalah manhaj dakwah ini. Manhaj dakwah itu ijtihadiyah, perkara ijtihad yang mungkin bagi masing-masing dai untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Apakah manhaj dakwah itu tauqifiyah harus ada dalilnya dari Al-Qur'an Sunnah dan Rasulullah. Ternyata khilaf dalam hal ini barakallahu fikum bukan khilaf di kalangan para ulama, tapi khilaf baina sunnah wa ahli bid'ah. Khilaf baina salafiyyin wal hadisiyyin harasiyyin. Penjelasannya. Kalau mereka qabla huwa ilmiyah, hadisiyyun, harasiyyun, mereka menyatakan yang namanya manhaj dakwah itu ijtihadiyah. Kembali kepada ijtihadnya Imam Syafi'i. Begitu. Dari sinilah akhirnya muncul pernyataan yang betul-betul menyimpang. Mereka punya prinsip al-ghayah tuharrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Pernyataan yang semacam ini diambil dari prinsip tadi. Karena mereka punya prinsip yang namanya masyarakat dakwah, ijtihadiyah, tergantung macam-macam dari. Yang penting mencapai tujuan. Tidak ada keterkaitan dengan syariat. Tujuan tercapai bagaimana caranya? Silakan. Perkara ijtihadiyah. Jauh sekali. Mengerikan. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalimat tersebut al-ghaya tuharrirul wasilah. Tujuan itu menghalang segala cara penyebabnya syaitannya. Pasti artinya Allah itu semua pimpinan-pimpinan agama akan dia langgar. Atau dimana dia berdiri dalam rangka untuk memuluskan targetnya. Mendapatkan target dakwahnya. Apapun yang dia berdekat. Akhirnya bermunculan berbagai macam prinsip-prinsip dakwah mereka yang aneh-aneh. Dakwah menggunakan apa namanya banyak masuk dari kalangan orang muslimin itu tamthiliyah mungkin bahasa keren teater dakwah. Kalau bahasanya bahasanya sinema. Kalau sinema, sinema itu bahasa apa? Asing ya bahasa. Asing saya ngerti. Apa namanya sinema itu? Oh itu. Jadi sinema. Apa lagi tahu sih? Nama. Tentu sebenarnya menjadi prinsip mereka imam-imam. Ingin menjelaskan apa saja menggunakan yang namanya tamthiliyah. Nah, Allah berkata. Ketika ditegur, jawabannya istihadiyah. Sehingga ada, apa namanya, siapa dakwah mereka itu ada yang menjadi malaikat Jibril. Ada yang menjadi iblis. Ada yang menjadi sahabat Fulan, sahabat Allah. Dan fatwa para ulama kibar. Para ulama kibar yang sebelumnya, pada masa hidupnya Syekh Abdul Aziz Kibar, rahimahullah, mereka sudah berfatwakan dakwah dengan cara masrahiyah dan tamthiliyah, itu manhaj mubtada', manhaj metode dakwah yang bid'ah. Terdapat bahasanya sekian banyak kemampuan. Dakwah menggunakan anasyid. Yang sekarang lebih di Allah yang terkenal sebelumnya dengan sebutan nada dan dakwah. Sekarang ini lebih ngetren lagi dengan sebutan konsel religi. Tidak tahu gimana betul jalan dari sini. Dia lihat di balik-baliknya aja. Tapi dengar-dengar kata-katanya kok penyanyinya pakai kabel dia. Kok pakai kabel itu? Saya muslim. Tahu pakai kabel itu ya? Allah. Saya kata sekian banyak manhaj cara-cara dakwah yang mereka tampilkan dengan umat. Nah, semua perkara ini menyimpang dikarenakan punya prinsip ijtihadiyah. Allah macam-macam dakwahnya dengan tamthiliyah, dengan anasyid, dengan apa namanya lagi. Berapa? Cepet kita pendek. Apa kalau kita bisa yang baik itu? Apa ya? Nah, sisi hidupnya ada masalah. Berarti secara asal juga ada masalah. Yang saya lagi, masih banyak lagi yang buat itu kalau Allah. Allah. Ada pun prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin yang tidak kita ditawar-tawar lagi. Yang namanya manhaj dakwah tauhid. Harus ada dalilnya, tuturnya dari Rasulullah SAW yang tertuang dalam kitab Sunnah. Harus ada. Dan dari pembahasan awal tadi sekarang ini pun berbagai macam teori-teori dakwah, usul-usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah, semua diambil dari sejarah dakwah para nabi dan mursalin dan sejarah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Sehingga mereka tidak punya prinsip al-ghayah kepada wasilah untuk tujuan semua harap segala cara. Tapi yang namanya al-ghayah harus sesuai dengan syariah. Wasilah sesuai dengan syariah. Lalu, ketika dia menyatakan, wah, susah, bagaimana cara mendakwai kaum yang semacam ini? Kalau dengan cara monoton seperti itu, kalau menggunakan acara apa namanya konser kan nanti banyak yang datang, orang muda datang, di datang, ya kalau mulai akhirnya semua banyak datang, kemudian diisi tausiah. Itu yang namanya konferensi. Ada kiai yang datang, ada penyanyi yang diundang. Betul itu. Bagaimana najat dan dakwah? Ah, begitu ya. Najanya, namanya raja kandut. Dakwahnya, dai sejuta umat. Betul itu ya Pak. Ceramah dan kita. Ceramah dan kita. Itu biasa. Aku tahu sendiri saya. Begitu pula konser ini dia lagi. Subhanallah. Dimulai dengan 4-5 lagu hit yang lagi terkini gitu ya. Itu bahasa ya, kita lah itu. Alhamdulillah ya Pak. Berapa sampai pada Indonesia. Kalau sudah dimulai, orang sudah mulai ayam begitu. Break. Ada tausiah dari Al-Haji. Sudah. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Tapi siapa itu? Wah. Masya Allah. Masya Allah. Selesai. Sama macam aku jam 3:30. Insyaallah ramah. Setelah itu baru kemudian ya tutup acara kita dengan apa namanya menyanyikan secara bersama-sama beberapa lagu yang diresikan ini di zaman sekarang. Senangnya kalau pas nyanyinya itu. Sekarang tidak harus jadi selawat. Kalau datang di sini kan enak Ustaz, banyak datang sekarang maksudnya. Dijawab oleh para ulama kita di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau ada orang yang ngomong semacam ini, itu pertanda dai-nya itu tidak tahu bagaimana prinsip dakwahnya Rasul. Imma jahil wa imma ajil. Imma dia orang yang jahil, tidak mengerti prinsip dakwah, atau dia ajis, tidak mampu untuk menerapkan prinsip dakwah. Terlalu banyak cara orang-orang untuk menyampaikan ilmu yang berumah. Dan mesti harus dengan cara-cara macam-macam ini. Dengan cara-cara tahi. Sekarang bisa tahlil persoal, tahlil beberapa orang, tahlil umum, tahlil bulanan, tahlil kham, tahlil halia, terus. Bisa dengan cara majalah pekanan, majalah pekanan, majalah bulanan, majalah perkala, dan ceritanya. Kalau perkala ya, kalau terkait, kalau tidak. Terus, dengan cara makuliah, makuliah semacam presentasi segala macamnya, menggunakan wasilah-wasilah teknologi dalam sekarang ini, pakai CCTV, pakai aplikasi sekarang yang lebih kuatnya banyak itu. Kan yang kalau sudah banyak berapa jam aja yang sampai puluhan jam itu. Bagaimana jadi? Masya Allah, apa? Itu apa aja ya Pak? Pakai itu. Sekian banyak teori, sekian banyak uslub, sekian banyak prinsip, kita akan dari mulai kajian terus. Tinggal kajiannya saja yang pandai-pandai untuk mengolah dan memanage benar bagaimana caranya. Di zaman Rasulullah SAW, yang namanya orang kafir, orang musyrik, banyak yang jelas-jelas ini orang musyrik. Tidak zaman sekarang, tak. Di zaman dahulu yang namanya ahli maksiat dengan berbagai macam jenisnya, banyak. Pembunuh berdarah dingin ya ada, penjudi ya ada, pemabuk ya ada, pelacur ya ada, macam-macam masyarakat yang tiga itu. Semua ada, dan Rasul mendahului mereka dengan uslub syar'i, Qur'ani, sunni. Ternyata itu apa memang besar pada masa itu. Ada yang kurang? Maka intinya kalau kita masuk kepada orang yang alasan tadi itu imam syahid wa imam haji. Tapi tidak akan dibuat oleh cara dakwah, kalau kamu tidak mampu melakukan cara di antara argumentasi barakallahu fikum yang menunjukkan bahwasanya manhaj dakwah tauhidiyah ialah hadis yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala wa ta'ala. Itu mengatakan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rasul. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dari urusan agama kita ini sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia tertolak. Rawahu Bukhari Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Itu juga dalam lafaz Imam Muslim, lafaz yang masyhur di kalangan semua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddud. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang telah sungguh dari kami, maka dia tertolak. Sekarang sisi argumentasinya apa? Riwayat ini dengan masalah yang dibahas ini sekarang, manhaj dakwah tauhidiyah. Kok sampai dibawakan riwayat ini yang menerangkan barang siapa yang dakwahnya tidak seperti dakwahnya Rasul maka akan tertolak. Sisinya para ulama yang kami pertama aku harus pahami baik-baik. Yang namanya dakwah ila Allah ibadatun min a'zami al-ibadat. Ini baik-baik yang kami lupa. Yang namanya dakwah ila Allah itu merupakan amal ibadah, termasuk amal ibadah yang besar keutamaannya. Lewat pada tempatnya yang telah lalu, keutamaan-keutamaan dakwah. Ibadah dakwah ibadah. Yang pertama. Kita juga telah mengetahui bersama orang-orang yang namanya ibadah itu diterima dengan dua persyaratan. Ya kan? Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala, dan yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka yang namanya dakwah, dikarenakan dakwah itu ialah perkara ibadah, maka di dalam perjalanannya harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan harus sesuai dengan sunnah dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari poin inilah beliau menyatakan manhaj dakwah itu tauhidiyah, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu mengatakan dengan riwayat ini, kalau kemudian ada orang yang berdakwah ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasul, dakwahnya tertolak. Maksudnya yang namanya dakwah yang diterima, yang makbul, itu adalah dakwah yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasilahnya harus sesuai dengan sunnah Rasul. Ghayahnya, tujuannya sesuai dengan sunnah Rasul alaihi wasallam. Seluruh orang yang dakwah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi harus dilihat kondisi salah ya. Baik. Kemudian para kawan ikutnya mau diingat. Yang pertama, yang urutan dia ya kawan. Ketika dikatakan manhaj dakwah itu tauqifiyah, jangan difahami, tamam, cara dakwahnya harus pelan proses. Kayak namanya Rasul. Itu namanya jumud di dalam Al-Quran terkawal. Tahu jumud? Apa sih? Terlalu saklek, saklek di dalam rumah aku. Ada cumut. Jadi akan menunjukkan pemahaman yang lemah dengan ayo. Tapi yang dimaukan dengan mana jawab posisinya? Dasar-dasar manhajnya, dasar-dasar cara dakwahnya itu ada contohnya zaman Rasul. Pak Ibu sekarang. Apa perkataan namanya Rasul? Hah? Ada kan? Beliau biasa mengadakan taklim dengan Rasul sebetulnya. Mengadakan taklim dengan kumahal dan misalnya. Cukup banyak ibu ya. Maka teknis-teknis terkait dengan taklim tadi itu. Pengembangan-pengembangan yang sifatnya mubah. Atau yang syar'i. Itu masuk dalam kata-kata taklim. Kita mengadakan taklim harian, kita mengadakan taklim bersekian dan bersekian, bersekian dan bersekian, hari ini dan hari ini, atau pekanan, atau bulanan, atau daurah setengah tahun sekali, atau daurah tahunan, segala macamnya, atau kita dikatakan bid'ah. Jika anak Rasul tidak pernah bersekian, jawabannya, ya tidak. Dasarnya sudah ada taklim, itu teknis pengaturan taklimnya. Dari tadi, muslim orang ya, khutbah-khutbah syukat, khutbah-khutbah hid, tasribul ilmu, penyampaian-penyampaian ilmu lewat surat-surat raja-raja, segala macamnya. Terus semuanya upaya-upaya jauh, yang dikembangkan sesuai dengan kulit jalan kami. Bikin kulit di sebarkan ke masjid-masjid, bikin majalah, dikepang, sebarkan ke sana kemari. Kau nggak perlu lagi, nggak gratis ya? Jawabannya boleh. Diperbolehkan itu faktor sedang saya dalam sekarang ini yang saya katakan boleh. Tidak ada masalah. Yang penting tujuan tingginya dakwah para kafir. Berbagai macam upaya berbagai macam cara itu disumbangkan sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini, sesuai dengan teknologi zaman sekarang ini. Yang intinya itu ajar zamannya Rasul Allah. Karena sebagai pihak marasal, paham? Dan menganggapnya sebagai cara dakwah dia ketika ada dakwah menggunakan masalah itu. Di zamannya Rasul tidak ada masalah. Ya, kita orang tahu ya, jangan akan masalah, nyetak masalah. Sudah tidak ada zamannya Rasul itu. Percetakan itu tidak. Benar ya? Tidak ada itu yang orang menjawab dengan masalah lain. Kalau mau berdiri, masya Allah, kok gampang benar? Orang akan seperti ini. Alhamdulillah, tidak ada contoh yang sekarang asal aku nasoleh. Pemahaman dan semacam ini bawa ke waktu. Dikarenakan, di benak dia, kalau yang namanya manhaj dakwah itu tauqifiyah, berarti harus persis kayak zamannya Rasul. Tapi ketika dia ditanya, terus kalau pakai mikrofon itu gimana? Ditanya, apa kan pengeras suara? Tapi tidak ada di zaman terlalu suara itu. Nah, ini kan perantara saja, teknik saja. Berapa bisa mengalami dengan majalah tadi? Allah bisa. Ini yang harus berarti kata itu. Tolong antum jangan jumud dalam memahami perkara yang semacam ini. Yang penting itu usul, dasar-dasar, iman, aja itu ada namanya Rasul. pengembangan tekniknya yang seperti mubah diperbolehkan. Sehingga terkait dengan menggunakan teknologi zaman sekarang ini terlalu. Para masyarakat juga menggunakan yang ada. Kemudian terkait tanda yang kedua, orang-orang. Ia terkait dengan alat nakal. Alat-alat yang menukilkan memikirkan sesuatu. Sarat-sarat perkara. Itu perkara-perkara yang umum yang sifatnya duniawi. Tidak ada masalah menggunakan perkara dakwah selama tidak ada pelanggaran syariat. Saya itu berhubung sekarang. Kayak apa namanya, yang biasa itu corong-corong salah macamnya itu menggunakan wakilan untuk CCTV, kayak segala macamnya. Ada masalah. Walaupun dan barang kemarin itu tidak ada zamannya Rasulullah SAW. Itu bukan keterkaitan dengan manhaj dakwah, tapi itu semuanya terkait dengan alat an-naql, alat pemindahan saja. Sarana dan prasarana perkara. Selama digunakan perkara yang baik, boleh. Disebutkan dalam Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, enam kali kufur ini, Pak. Menciptakan di Masjid Onejah. Makan dia. Beliau mengatakan ya, mikrofon itu ada di tempat kita di Masjid kami. Kita ini pada zaman Syekh Nahdlatul Ulama rahimahullah. Itu kan dalam Syawarbah. Ketika dipasang mikrofon yang ada ini, dan beliau orang pertama yang mencobanya, itu mengatakan Allah ini apa kata dia. Wah, nikmat sekali ada mikrofon ini. Jadi tidak pernah aku mengatakan cara-cara ini. Dengan suara yang baru. Nah, suaranya. Ya. Ini Allah ini. Kata si Nabi Allah, sadar ini. Terus jujur aku kata ini. Nikmat. Jadi bukan kata ini. Dengan dikatakan yang pertama, perkara dunia yang namanya jihad, perkara agama. Yang kedua yang perkara alam saja. Bukan manhaj dalam dakwah. Itu perkara yang harus terkait baik untuk terkait dengan masalah ini. Selebihnya kita lihat pembahasan khusus yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjet rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hujjatul Qawiyyah ala anna wasaila dakwah tauhidiyah. Saya beli kopian zaman Jogja dulu. Buku keramat. Sampai. Bukti yang luar biasa dengan beliau khusus pembahasan tentang masalah. Maka tidak mungkin bagi orang dari Allah dari sunni sedari ikut-ikutan inovasinya di sini terkait dengan masalah dakwah. Tak mungkin di salah satu mengatakan kreator salafiyah tidak mungkin. Tidak mungkin terangkan di salah satu ikuti program konsep tradisi dan itu. Tidak mungkin. Itu semuanya adalah prinsip mana saja. Tapi terkait dengan dakwah. Allah Ta'ala. Ini apa?